bagi Allah. Mohon ditegakkan lagi kepalanya. Tadi saya lihat sebelum saya baca Quran ada udah ada yang nangis duluan. Ini saya memang udah nangis kan semuanya. Begitulah kalau kita dengar Al-Quran kita nangis gitu. Seperti suara kita suara Syed itu merdu ya. Semoga bermanfaat dan menjadikan anak-anaknya qurrota ayat habis Quran semalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir di Victoria Mall ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah semuanya, saya ingin tanya. Saya rasa ingin tanya. Kemarin bulan Ramadan kemarin ada enggak yang rajin ngajinya? Yang rajin ngaji angkat tangan. Subhanallah, subhan. Mohon diturunkan tangan. Mohon diturunkan tangan. Orang yang rajin ngaji di bulan Ramadan, insya Allah, wa insya Allah, Allah akan kasih pahala yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kemarin di bulan Ramadan pun, masya Allah, luar biasa. Orang-orang banyak rajin di bulan Ramadan, banyak tadarus, banyak rajin di bulan Ramadan. Sampai tahu suara imamnya merdu banget. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Makmum sendiri semuanya nangis. Merdu kali baca imam ini. Bahkan ada imam suaranya enggak merdu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu aja suaranya. Kalau kita baca Al-Fatihah, sabuk al-matari itu adalah umul Al-Quran, ibunya Al-Quran. Coba kita baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Illa Allah, Tuhan semesta alam. Kita mengakui Allah Rabb, Allah Rabb, Allah Malik Rahim. Allah itu pengasih dan penyayang. Kita misalnya dikasih musibah, kita sakit, Allah itu masih sayang. Ingat, Allah masih sayang sama kita. Malik Yaumid Din, yang memiliki hari pembalasan. Itulah Allah yang memiliki hari pembalasan yang menciptakan kita semua ini. Dan kita harus bersyukur. Kalau Allah sudah menciptakan kita dan Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, bersyukur. Ya, kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lashadid. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku, maka Allah akan Allah kan tambah nikmat yang bersyukur. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau dia kufur dengan nikmat Allah, azabnya masya Allah makin pedih. Azab sedih, azabnya sangat pedih. Ya. Jadi sudah kita baca alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Mari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kena musibah, ya kita berdoa. Ya Allah, sembuhkan penyakit hamba ya Allah. Kita menyembah kepada Allah saja. Jangan pula kepada yang lain. Hanya cukup one God. Satu Tuhan, Allah. Allah Rabbi ya. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa maksudnya jalan lurus? Al-Jannah, Jannatul Ma'wa, jannah yang paling besar. Jadi kalau yang rajin ibadah Allah kasih jannah, Allah kasih surga. Bagi yang rajin ibadah, kita membaca Al-Quran tiap hari, sholat rajin, masya Allah rajin sholatnya. Kita sering sedekah, Allah akan kasih pahala, kasih jannah. Ingat saja yang rajin ibadah Allah kasih. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairi bukan kalian orang yang dimurkai, orang yang enggak ibadah sama Allah. Bukan walau dalil, bukan kalian orang yang sesat. Bukan. Kita jangan pula memilih walau dalil, walau dalil sebelah kiri. Kalau jannah atau ma'wa, mustaqim. Ihdinas sirat. Itu ya. Ini adalah maksud dari umul kita. Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah yang kita sering baca dan hafal. Ingat saja Al-Quran, Al-Quran yang kita baca tiap hari. Kerja baca Al-Quran. Ada istirahat, ada waktu istirahat baca Al-Quran. Bahkan Allah saja menyukai hamba-hambanya yang rajin ibadah. Dan kemarin Alhamdulillah sudah diberitahukan oleh Umi. Alhamdulillah sudah hafal, usahasi sudah hafal 30 juz ya, dalam kepala, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala itu bukan habis, tidak ada. Di dalam orang yang hafiz dimaksudkan sama Rasul, peliharalah selalu Al-Quran. Maksud peliharanya ini adalah selalu jaga Al-Quran. Al-Quran itu selalu dijaga, kita sering baca. Kalau hewan di Arab itu unta ya, kalau unta diikat, nah, terus dia mau jalan, kalau mau jalan itu kalau kita ikatnya nggak kuat, langsung putus itu sama dia. Makanya sama juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu lebih cemburu lagi kalau kita nggak baca. Cemburu. Bukan sama pacar ya cemburunya. Kalau sama pacar ya terserah. Ini Al-Quran, Al-Quran lebih cemburu. Ya ingat saja, Al-Quran itu lebih cemburu. Kalau kita tidak baca setiap hari, dia nangis. Kok aku nggak dibaca ya? Nah kita yang nggak sering baca Al-Quran itu. Coba kita perhatikan surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la rayba fih. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan bagi kita semua mana. Yang penting kita harus memakai petunjuk kita Al-Quran. Al-Quran itu juga sebagai petunjuk. Bahkan akhlak Nabi saja tertera di Al-Quran. Akhlak sahabat, tentang cerita Nabi Muhammad, tentang proses penciptaan manusia ada dalam Al-Quran. Kalau bicara masalah proses penciptaan manusia, saya rasa pengen dulu ada kuliah gak? Zaman Nabi ada kuliah gak? Apakah Nabi kuliah kedokteran? Tidak. Orang bilang Nabi kuliah kedokteran, nah, mana ada? Iya. Dulu mana ada apa? Mikroskop? Iya. Susah nih lagi. Gak ada kuliah dulu. Bahkan Nabi saja sudah tahu proses penciptaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada kata khalaq, penciptaan berarti artinya khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang pertama itu dari segumpal darah. Jadi kan ada tulang, darah, daging. Ya, itu masuk proses penciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, iqra'. Alladhi 'allama bil qalam. Qalam itu pen. Nun wal qalami wa ma yasturun. Masalah pena ada dua kali disebut dalam Al-Quran. Surah Al-Qalam sama Surah Al-Anam. Ya, itu dua kali disebut. Dua kali ya. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia. Jadi ada pula dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang cantik-cantik dan imut-imut dan menjadi penghuni surga. Amin. Kalau kita membaca Al-Qur'an hati kita tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. yaghfiru Allah wajilat qulubuhum. Jadi semuanya tadi yang mendengar Syekh Rasyid membaca Al-Qur'an, hatinya jadi tenang. Sampai yang nangis-nangis aja tenang gitu. Karena saking mendengar merdunya suara Syekh Rasyid. Jadi kalau Al-Quran kita baca tiap hari begini, kalau baca Qurannya lebih praktis, lebih enak. Di sekolah Syekh Rasyid juga ada namanya Odohoj, One Day One Half Juz, pengajus ya. Pengajus. Jadi kalau kita baca, yang ibu-ibu yang masih muda-muda lah dibilang, itu minimal 5 lembar ya. 5 lembar sikit, masa dianggap sepele. Kalau tidak 4 lembar, kalau tidak 3 lembar, kalau enggak 2 lembar, kalau enggak 1 lembar, kalau enggak. Nah, ada tanda ain kalau Quran Indonesia. Kalau Quran Madinah tidak ada tanda ain. Itu hanya Quran di Indonesia ya. Makanya kita dimaksudkan untuk membaca Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran itu kita itu hafalan, kalau kita ngambil saja satu ayat langsung lengket, dua ayat lengket, tiga ayat lengket, semua ayat lengket. Kalau kita ngapal surat Al-Ikhlas tiba-tiba langsung lupa, padahal itu surat pendek loh. Mari kita murojaahkan surat Al-Ikhlas sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah, Masya Allah, panjang sekali, 286 ayat. Ini mana mungkin kita ngafal sampai segitu ayat? Banyak banget itu ayat. Kalau surat-surat yang lain itu panjang, kecuali juz 30, pendek-pendek semua. Juz 28 juga pendek, sampai malahan 11 ayat. Kemarin pengalaman baca ngafal Quran sama Abi Syarasid nih. Abi Syarasid mungkin sudah tahu kemarin ya. Pengalaman menghafal bersama Abi itu sedikit kali tuh baca 11 ayat. Bi, saya nanya, Bi, tumben Bi, ini kita ngafal 11 ayat Bi. Mungkin turunkannya Allah menentukan mungkin sedikit nih. Mungkin kalau Allah menentukan begitu. Makanya menghafal Quran itu harus ada waktunya. Yang bisa salat subuh, ba'da subuh Quran itu saja. Ya. Waktunya sudah habis. Ustaz, kalau Ustaz yang ceramah enggak apa-apa. Jadi waktu saya ceramah itu cuma pendek, kalau waktu Ustaz panjangnya. Nah, ya. Syekh Rasyid ingin memberikan kisah fi hifdzil Quran, kisah dari orang-orang penghafal Quran. Mau dengar enggak? Cius nih. Nah, ini apa? Pada suatu hari, udah kayak anak kamu nyeritain kayak anak kecil ini. Tapi kenapa lagi? Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dan melihat mataharinya itu gak bersinar seperti biasanya. Lalu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam turun. Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, kenapa mataharinya tetap bersinar seperti biasanya?" Wahai Jibril, dijawab, "Karena saya 70.000 malaikat." Nanya lagi, "Ya Jibril, kenapa mereka turun ke bumi ini?" Dijawab, "Karena mereka mengsholawati jenazah sahabatmu yang bernama Muawiyah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi." Dan Rasulullah tanya lagi, masih heran, kenapa mereka mensholawati? "Wahai Jibril, kenapa menjawab, "Ya Rasulullah, aku lihat semasa hidupnya di saat ia berdiri baca surah Al-Ikhlas, saat duduk baca suratul Ikhlas. Di mana aja dan kapannya baca surat Al-Ikhlas? Kita mau nggak disolawatin pas meninggal?" "Mau lah." "Ibu-ibu yang di Indonesia kebiasaan mendengar lagu Ayo Goyang Rumah biar hati sakit. Kadang ada letak lagu sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Bilang sakit jangan sakit di hati. Al-Quran lebih sakit hati kalau nggak dibaca. Tadi sudah dibilang Al-Quran itu lebih sakit sakit hati. Hei rupanya bangkoi gak pulang-pulang." Itulah kebiasaan ibu-ibu yang di Indonesia, ya. Jadi semoga kita tidak mencontohkan seperti itu. Contohkanlah kita sendiri. Kita mendengar bacaan Al-Quran. Kalau orang mendengar Al-Quran itu, jadi semuanya langsung hafal. Tapi ibu-ibu jangan surat yang panjang-panjang, ibu. Surat-surat pendek saja didengarkan. Nanti dulu surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Semua surat pendek ibu dengar. Hafal nanti ibu satu juz 30. Bukan 30 juz tak apa-apa. Walaupun satu juz rutin baca bagus itu. Nanti kalau Syara Siti undang lagi ke sini, nanti Syara Siti akan tes. Nah, surat-surat pendek 30 ya. Cukup sekian tausiah Syara Siti, semoga bermanfaat. Utammat kalimatu rabbika shidqan wa 'adala. La mubaddila li kalimati. Innahu was-sami'ul 'alim. Langsung saya berikan kepada Ustaz Ahmad Zaihaqi. Abinya Rasid. Ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.